semua manusia jalan yang paling diridhoi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna dari seluruh syariat yang pernah Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada Rasul-Rasulnya dan diajarkan kepada umat-umat sebelum kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin, wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kembali pada subuh hari ini, kita duduk bersama di majlis di dalam sebuah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita ingin mempelajari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan ilmu dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan majlis yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah tabaraka wa ta'ala, membaca kitabullah azza wa jal, wa yatadarasunahu bainahum, mereka memudarasahnya, mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihimu sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikatul muqarrabin. Kemuliaan yang luar biasa duduk, apatah lagi di rumah Allah, di salah satu di antara rumah Allah yang ada di permukaan bumi, untuk belajar ilmu agama, untuk dipelajari, difahami, untuk diamalkan tentunya. Lihatlah kemuliaan yang Allah berikan. Ketenangan dan ketentraman hidup akan datang. Rahmat Allah akan meliputi. Berteman dengan para malaikat, duduk bersama para malaikat. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa malaikat itu akan saling panggil memanggil, dan mereka akan saling datang, datang, datang, dan datang sampai memenuhi langit pertama. Begitu ini katakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang sahih. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah menyebut-nyebut, Allah membanggakan orang yang hadir di majlis itu kepada malaikat yang ada di sisinya, dan malaikat yang ada di sisi Allah adalah malaikatul muqarrabin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita duduk di majlis ini untuk membicarakan hal yang terpenting dari agama kita. Hal yang paling utama dari agama kita, yang dia adalah pondasi setiap amalan kita. Dia pondasi salat, dia pondasi zakat, dia pondasi saum, dia pondasi haji dan umrah, dia pondasi qiraatul Quran, dia pondasi menuntut ilmu dan menebarkan ilmu, dia pondasi amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga pondasi daripada birrul walidain, dia juga pondasi daripada kafalatul aitam, menyantuni anak yatim, dia pondasi seluruh amal saleh. dan tidak ada amal saleh apapun, melainkan membutuhkan ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu tauhid. Tanpanya amal saleh itu akan menjadi sirna. Tanpanya amal saleh itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita selalu ingatkan diri kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, agar jangan sampai lengah, apalagi menyepelekan bahasan tentang tauhid. Karena dia adalah pondasi bagi seluruh amal saleh. Dan tidak ada amal saleh apapun yang berdiri kalau tidak berdiri di atas pondasi tauhid. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para Nabi dan para Rasul sebelum engkau. Kepada mereka semuanya diwahyukan, disampaikan, la in asyrakta, sekiranya engkau berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik artinya orang yang tidak bertauhid. Hilang daripadanya tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan, disebabkan ilmu tauhidnya atau pondasi tauhidnya hancur. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh akan sirna, hapus, hilang seluruh amalmu. Lihat ayat ini kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita berapa amal Nabi kita? Tak ada seorang muslim pun beramal saleh, melainkan Nabi kita mendapatkan pahala sebanyak itu pula. Karena beliau yang mengajarkan seluruh kebaikan kepada manusia. Tak bisa dibayangkan. Seluruh yang beramal saleh dari umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, semua amal saleh yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, mulai daripada beliau mendakwahkan Islam sampai akhirnya orang yang paling terakhir beramal saleh di permukaan bumi sebelum datangnya hari kiamat, sebanyak itu pula Nabi kita mendapatkannya. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan kebaikan itu kepada manusia. Beliau yang telah mengajarkan seluruh kesolehan itu kepada manusia. Dan Nabi SAW yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang telah mengajarkan orang lain kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan. Maka semuanya Nabi yang mengajarkan kepada kita. Maka tidak bisa dibayangkan luar biasa pahala amal saleh yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dan kepada Nabi Muhammad yang amalnya seperti itu, dan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau yang amalnya luar biasa juga, dan pasti juga mereka mendapatkan amal saleh yang diamalkan oleh umatnya, Allah katakan kepada mereka, dan siapa mereka? Itulah mereka, Nabi dan Rasul. Kepada mereka Allah katakan, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, hapus amalmu. Dan mustahil Nabi kita tercinta dan Rasul-Rasul sebelum beliau beramal, berbuat syirik, itu mustahil. Mereka adalah manusia yang paling bersih daripada kesyirikan. Namun kalau terjadi, ini yang akan Allah perlakukan kepada para Nabi dan para Rasul. Apalagi kita. Amal kita seberapa? Maka orang yang benar-benar ingin amal salehnya tidak hapus di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dia harus menjaga tauhidnya, menjaga la ilaha illallahnya agar tidak tercampuri dengan kesyirikan, apatah lagi syirik besar. Oleh karena itu bahasan la ilaha illallah prioritas utama bagi seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu la ilaha illallah menjadi rukun Islam terbesar dalam agama ini. Menjadi rukun terbesar dari agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu la ilaha illallah diletakkan nomor satu dalam rukun Islam. Oleh karena itu jangan anggap dia sepele, jangan dia anggap dia hanya sesuatu yang harus yang diucapkan saja dan selesai. Dia harus diucapkan, dikerjakan pada setiap amal saleh dan dipertahankan sampai detik-detik terakhir daripada kehidupan kita. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, kita lanjutkan bahasan kita bersama kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'ah ulama'il ummah. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas judul bab dan belum kita masuki dalilnya sama sekali. Dan dalam judul bab adalah maja'a firruqa wattama'im. Hal-hal yang hukum yang berhubungan dengan ruqa, jampi-jampi, ruqyah-ruqyah, sesuatu yang dibaca-baca. Wattama'im, hukum tamimah, hukum tangkal-tangkal yang digantung-gantungkan di dinding-dinding rumah atau yang lainnya, mayoritasnya berasal dari sesuatu yang ditulis-tulis. Apa hukum semua itu? Sudah kita bahas ya, hukumnya pada pertemuan yang lalu, walillahilhamd. Kita ulangi secara ringkas bagi saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang baru bergabung, baik langsung di Masjid Rawatul Jannah atau yang baru saja menyimak melalui acara live di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa ruqyah terbagi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang diizinkan secara syariat. Dan ada yang ruqyah yang terlarang, muharramah, diharamkan. Dan ruqyah yang diizinkan secara syariat adalah sesuatu yang dibaca-bacakan dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ayat Allah dibacakan kepada seseorang yang menderita keluhan, dan ini syar'iyah, diizinkan secara syariat. Dan ayat-ayat Allah adalah bahagian daripada penyembuh penyakit, dan diturunkannya Al-Quran adalah untuk itu diantaranya. Oleh karena itu tashafi bil-Quran, mencari kesembuhan dengan Al-Quran diizinkan. Atau dengan kalimat-kalimat yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permohonan-permohonan dengan lafaz-lafaz yang lainnya kepada Allah yang tidak mengandung kesyirikan. Ini diizinkan bahkan disyariatkan. Dan ada ruqyah sesuatu yang dijampi-jampikan, yang dibaca-bacakan, yang dia adalah muharramah, diharamkan. apabila di dalamnya terdapat kesyirikan. Atau di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang tidak difahami. Itu juga diharamkan. Karena dikhawatirkan mengandung kesyirikan. Apabila dibacakan sesuatu ya, yang mengandung kesyirikan, permohonan kepada selain Allah, atau dalam bahasa yang tidak diketahui, juga terlarang dan diharamkan, dan disebabkan bahwa kemungkinan dalam kalimat-kalimat tersebut adalah sesuatu yang mengandung kesyirikan. Adapun tamimah, tangkal, sesuatu yang ditulis-tulis lalu digantungkan di dinding, digantungkan di dimanapun, ya, dinding rumah, dinding toko atau tempat yang lainnya, maka pun terbagi dua. Ada yang sifatnya hanya haram saja, manakala berasal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni ayat Allah, tidak ada yang lain, lalu digantungkan di tubuh, digantungkan di rumah dengan tujuan untuk menjadi tangkal dan jimat, supaya menolak mara bahaya. Karena pada pertemuan yang lalu, ada sebahagian saudara kita yang bertanya, di rumah saya ada Al-Quran, tapi tujuannya bukan tangkal dan jimat. Yang dimaksud dalam bahasan kita pada pertemuan yang lalu, Al-Quran sengaja ditulis-tuliskan dan sengaja digantungkan, dan tujuan yang menggantungkannya agar kemudian dia menjadi tangkal untuk menolak mara bahaya yang masuk, akan masuk ke rumah. Ini yang dia adalah muharramah, haram hukumnya. Dalam pendapat paling kuat di antara pendapat para ahli ilmu. Adapun sebahagian kaum muslimin punya kebiasaan menghiasi dinding rumah dengan Al-Quran, tulisan Al-Quran, hiasan Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, dan tidak ada niat menjadikannya sebagai tangkal, maka tidak masuk dalam bahasan ini. Kalau yang diniatkan tangkal, hukumnya haram. Kalau yang diniatkan hanya tidak ada niat menjadikannya tangkal, hanya hiasan, ana secara pribadi, wallahu alam, tidak berani mengatakan haram. Tapi yang bisa ana katakan, lebih baik jangan. Yang bisa ana katakan apa lebih baik? Jangan. Kenapa? Al-Quran bukan diturunkan untuk menghiasi dinding rumah kita. Al-Quran bukan Allah turunkan untuk menjadi penghias dinding rumah kita. Tapi dia penghias hati kita. Penghias agama kita. Penghias akhlak kita. Penghias budi pekerti kita. Penghias amal saleh kita. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dibaca, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang halal di dalamnya dihalalkan, perintahnya dikerjakan, yang haram di dalamnya diharamkan dan ditinggalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan, bukan untuk menghiasi dinding rumah kita. Namun untuk mengatakan haram, ana tidak tahu, ya, tidak berani mengatakan haram, dan belum ada kita temukan seorang ahli ilmu, ya, yang berani mengatakan haram menurut pengetahuan kita, maka kita tidak mengatakannya haram. Namun yang dimaksud dalam bahasan kemarin panjang lebar, Al-Quran yang diletakkan di dinding, ya, dan memang yang meletakkannya di dinding itu tujuannya untuk tangkal. Karena bahasan kita adalah bahasan tangkal. Maka ini pendapat para ahli ilmu yang paling kuat tentangnya adalah haram. Dia tidak syirik. Dia tidaklah syirik. Karena tidak ada kesyirikan di dalamnya. Murni Al-Quranul Karim. Adapun selain itu, maka dia adalah kesyirikan. Tangkal diletakkan, digantungkan di rumah, berasal dari tulisan-tulisan yang ditulis-tuliskan, maka hukumnya adalah haram, jatuh kepada syirik. Dan syirik di sini terbagi dua, bisa jatuh kepada syirik kecil dan bisa jatuh sebagai ke dalam syirik besar sebagaimana yang selalu kita bahas dalam bahasan kita. Baik, kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam judul bab. Dalil yang pertama, wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. Hadis berasal dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Beliau suatu saat mengatakan bahwa beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar di antara safar-safar Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasula. Rasul kemudian mengutus seseorang, mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada seluruh para sahabat yang hadir, alla yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladah illa quti'at, agar tidak menyisakan, membiarkan ada sesuatu yang digantung-gantungkan pada leher unta, baik gantungan biasa saja, bergantungan, atau gantungan berasal dari watar. Watar itu adalah tali yang biasanya dipakai untuk busur. Jenis tali yang biasa dipakai untuk busur memanah, sehingga ditarik anak panah melalui tali itu. Jadi seluruh yang digantung-gantungkan, kata Nabi SAW, pada leher unta, illa quti'at, wajib untuk diputuskan. Hadis ini menunjukkan akan haramnya tangkal dan jimat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong, dan ini kebiasaan kaum jahiliyah. Tangkal yang mereka lakukan, yang mereka gantung-gantungkan, tidak hanya di rumah, bahkan sampai kepada hewan-hewan. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah, sampai kepada hewan mereka, mereka pasang tangkal. Karena kekhawatiran terhadap mudarat yang akan datang kepada hewan mereka tersebut. Dan kebiasaan kaum jahiliyah meyakini bahwa ketika tangkal itu digantungkan, maka hewannya akan selamat. Hewan piaraan mereka akan selamat dari mara bahaya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diputuskan. Dan perintah Nabi SAW untuk memutuskannya, tanda keharamannya. Pertanda bahwa ini suatu yang diharamkan secara syariat. Karena diperangi oleh Nabi SAW, diberantas oleh Nabi kita tercinta SAW. Dikarenakan yang menjaga apapun di permukaan bumi hanya satu-satunya penjaga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada bab yang lalu yang kita pelajari, bahwa yang memberikan mudarat satu-satunya hanya Allah, yang mengangkat mudarat satu-satunya hanya Allah, yang memberikan rahmat, manfaat satu-satunya hanya Allah, yang menghalanginya untuk datang satu-satunya hanya Allah. Tak ada yang bisa melakukan apapun manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah Rabbul Alamin. Rabb seluruh alam semesta. Ini dia tauhid. Yakini, hati kita meyakini semuanya Allah yang melakukan. Semuanya Allah yang berbuat. Kalau datang pun mudarat, Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berkehendak, mudarat itu datang. Kalau dia datang, satu-satunya yang bisa mengangkat hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Adapun diyakini bahwa ada satu benda yang bisa melakukan itu, dan benar-benar benda itu yang melakukannya, syirik besar. Karena kita telah memberikan haknya Allah kepada benda itu. Hal yang menjadi khususiyatullah, hak khusus milik Allah. An-nafi'ud-dhar. Yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa menolak mudarat, yang bisa menolak manfaat supaya tidak datang, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini ini sebagai ilmu kita, tauhid kita kepada Allah. Hanya dia satu-satunya. Esakan dia di dalam manfaat dan mudarat. Dan ini akidah tauhid. Ketika telah diberikan hak itu kepada selain Allah, ketika telah diberikan kemampuan itu kepada selain Allah, maka sesuatu selain Allah itu telah disamakan dengan Allah. Itu dia kesyirikan. Walau hanya kepada benang yang digantungkan di leher hewan. Kemudian diyakini benang ini apabila digantungkan di leher hewan, benang ini yang bisa menolak mudarat kepada hewan itu, yang akan datang kepada hewan itu. Itu syirik besar. Jatuh syirik apa? Syirik besar itu. Kenapa? Karena hak Allah yang hanya milik Allah satu-satunya telah diberikan kepada benang. Nampak kesyirikannya? Dia telah menyamakan benang dengan Allah. Dari titik mana? Dari sisi mana? Dari sisi bahwa benang ini bisa menolak mara bahaya yang akan datang ke unta. Qiladah yang digantung-gantungkan oleh mereka di leher hewannya, diyakini bisa menolak bahaya yang akan datang ke unta itu. Dan unta tentu tidak hanya unta. Unta dan apapun dan hewan apapun dan gantungan apapun. Ya. Maka disinilah letak kesyirikannya dan syirik besarnya. Namun menjadi syirik kecil manakala hanya dijadikan sebagai ikhtiar, sebab, dan hati tetap meyakini Allah tabaraka wa ta'ala yang menolak mudarat. Digantungkan juga, dikerjakan juga gantungan-gantungannya seperti orang-orang jahiliyah menggantungkan, namun Allah tahu isi hati orang yang menggantungkan tidak meyakini bahwa benda ini yang bisa menolak mudarat. Benda ini yang bisa menolak mara bahaya. Tidak diyakini seperti itu. Tapi dia yakini hanya ini usaha untuk menghindar dari mara bahaya. Namun saya benar-benar yakin yang memberikan perlindungan dari mara bahaya satu-satunya adalah Allah. Tapi caranya begini. Nah, ini jatuh kepada syirik, syirik kecil. Dan hati-hati, karena masalah hati di sini. Dan perlu kita sampaikan terus bahwa masalah hati, hanya orang yang punya hati itu yang tahu. Tidak, kita tidak bisa menebak, oh Anda jatuh dalam syirik besar, oh Anda jatuh dalam syirik kecil, kita tidak tahu. Karena itu masalah hati. Dan kita tidak punya kemampuan apapun untuk masuk ke dalam hati manusia, mengetahui apa isi hati itu. Namun Allah pasti tahu isi hati itu. Akan tetapi wajib untuk kita sampaikan. Bahwa menggantung-gantungkan seperti itu untuk menjadikannya tangkal dan jimat, syirik. Kalau tidak masuk syirik besar, kalau tidak masuk syirik kecil, dua-duanya syirik. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Namun apabila dibandingkan dengan syirik besar, dia menjadi kecil. Karena saking besarnya syirik besar. Dan apabila kita lihat, kaum muslimin dan kaum muslimat, di negeri yang kita hidup di dalamnya, dan kita mendengar cerita kaum muslimin dan kaum muslimat, yang hidup yang, di negeri yang kita hidup di dalamnya, kita pun mendengarkan masih sangat banyak yang belum lepas daripada tangkal dan jimat. Dan ini penyebabnya adalah bahasan kita yang pertama, yaitu orang sudah jauh lari daripada mempelajari ilmu tauhid. Mereka sudah merasa ilmu tauhid ini tidak perlu untuk dipelajari, meremehkan ilmu tauhid. Lihat hasilnya. Kalau seandainya sekian banyak itu hanya terjumusnya ke dalam syirik kecil, itu pun sudah besar. Na'udzubillah kalau kemudian Allah menilai, hanya Allah yang bisa menilai, bahwa mayoritasnya meyakini bahwa benda itu yang punya kekuatan, benda itu yang punya kemampuan, sehingga jatuh ke dalam syirik, syirik besar oleh na'udzubillah. Hadis yang kedua, wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, innar ruqa wat tamaima wattiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal dan pelunak hati syirkun, syirik. Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal dan pelunak hati, bahasa kita apa pelunak hati itu? Pelet-pelet ya. Memelet sehingga hati berubah-ubah gitu. Syirkun, syirik. Tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah syirik. Ada tiga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama, jampi-jampi. Dan jampi-jampi yang dimaksud di sini adalah jampi-jampi kebiasaan kaum jahiliyah. Rukyah-rukyah, sesuatu yang dibaca-bacakan kepada pasien, yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Yang dia merupakan syirik. Artinya tidak masuk di dalamnya jampi-jampi syariat. Tidak masuk di dalamnya bacaan-bacaan syariat, ruqyah-ruqyah syariah. Karena Nabi membahas bahagian daripada syirik. Maka dia, sebagaimana diingatkan oleh para ahli ilmu dalam bahasan ini, yang dimaksud ruqyah, jampi-jampi khusus kebiasaan kaum jahiliyah. Sesuatu yang mohon perlindungan kepada selain Allah, permintaan kepada selain Allah, atau dari bahasa-bahasa yang tidak dikenal, diketahui, permainan iblis, syaitan dan bala tentaranya, sesuatu yang dijampi-jampikan kepada pasien, dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, ma'hudah indal jahiliyah, sesuatu yang dikenal oleh mereka kaum jahiliyah Quraisy. Yang seperti itu syirik. Demikian juga dengan tamaim, tangkal-tangkal, seperti yang diketahui oleh kaum jahiliyah, seperti yang diamalkan oleh kaum jahiliyah. Para ulama mengingatkan alif lam yang ada dalam kalimat ar-ruqa wa tamaim dalam hadis ini, alif lam al-ahdiyah, bukan alif lam al-istighraq. Bagi kita yang mempelajari bahasa Arab, alif lam al-ahdiyah maksudnya jenis tertentu. Kalau alif lam al-istighraq artinya seluruh yang bersifat tangkal, seluruh yang bersifat ruqyah, bukan itu maksudnya. Tapi alif lam al-ahdiyah dan alif lam al-ahdiyah, dia mengarah kepada jenis tertentu daripada sesuatu yang dijampi-jampikan. Dia mengarah kepada jenis tertentu pada sesuatu yang ditangkal-tangkalkan, dijadikan tangkal. Syirik, dia masuk ke dalam syirik. Oleh karena itu, Al-Quran tidak masuk di dalamnya. Karena dia bukan alif lam al-istighraq. Sesuatu yang ditangkal, yang digantungkan. Ya, dan dia berasal dari Al-Quran, tidak masuk ke dalam syirik. Karena alif lam yang ada pada tamaim adalah alif lam al-ahdiyah dan bukan alif lam al-istighraq seperti yang diterangkan oleh para ahli ilmu. Tapi yang bentuknya seperti itu, seperti kebiasaan orang Quraisy menjampi-jampi, kebiasaan kaum jahiliyah menggantung-gantungan tangkal, itu sifatnya semua adalah syirik. Jelas hukumnya dari Nabi kita tercinta syirik. Nabi kita yang mengatakan syirik. Dan kalau sekarang kita katakan itu syirik kepada kaum muslimin, lalu kemudian kita dituding mensyirik-syirikkan orang. Subhanallah. Kita hanya menyampaikan, sekali lagi anak kita selalu mengatakan, kita hanya menyampaikan apa yang Allah katakan, kita hanya menyampaikan apa yang Rasul kita katakan. Apakah di dalam menyampaikan apa yang Allah katakan, dan dalam menyampaikan apa yang Rasul katakan, kita dianggap, lalu dituding dengan tudingan-tudingan yang beraneka ragam. Subhanallah. Nabi yang mengatakan syirik, mau apa lagi kita? Kalau jatuhnya kepada syirik kecil, dia adalah dosa besar. Lalu bagaimana kalau jatuhnya kepada dosa besar, syirik besar? Hapus seluruh amalan. Haram untuk masuk neraka, masuk surga. Tempatnya neraka untuk selama-lamanya. Dan ini tidak kita inginkan untuk diri kita dan siapapun saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun mereka berada, di permukaan bumi ini. Kita tidak ingin saudara-saudari kita masuk ke dalam syirik yang namanya syirik besar. Harus kita ingatkan. Karena bahaya terhadap kita kalau terjerumus, bahaya terhadap orang-orang yang kita cintai kalau terjerumus dalam syirik besar itu. Dia dosa paling besar. Tak ada lagi dosa yang lebih besar daripada itu. Maka menerangkan bahwa ini syirik adalah kasih sayang, bukan kebencian. Supaya saudara-saudari kita yang kita cintai selamat daripada dosa paling besar yang ada di permukaan bumi. Dan yang menerangkan itu syirik bukan kita. Nabi kita tercinta salam, lihat Nabi mengatakan syirkun. Itu adalah wa tiwalah, dan tiwalah adalah sesuatu untuk membolak-balikkan hati. Dan ini adalah bagian daripada sihir, ya, yang dikerjakan oleh manusia sehingga hati yang awalnya tidak cinta menjadi cinta. Atau sebaliknya, hati yang awalnya cinta menjadi benci. Dan ini adalah dorbun minas sihir, kata para ulama, bahagian daripada pelaku kesihir, bahagian daripada pekerjaan sihir. Dan sebagian orang bertanya-tanya apakah mungkin, ya, hati, karena dia berada di dalam, kita katakan mungkin. Tetap saja mungkin, namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi. Bukan karena murni kehebatan tukang sihir. tapi dia menyihir, dan Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak sihirnya itu terjadi, disebabkan oleh hikmah yang hanya Allah yang tahu. Jadi sekali lagi, itu mungkin. Sihir itu sampai kepada bahasan hati. Bisa sampai kepada mengarahkan hati. Baik kecintaan atau kebencian. Kalau sudah kena sihir itu cinta betul kepada orang yang diinginkan. Yang dimainkan permainan sihir, permainan syaitan di dalamnya. Atau sebaliknya, dibuat orang itu benci. Benci aja dia melihat suaminya. Lihat suaminya itu dia muak saja mukanya, sehingga ingin berpisah, ingin bercerai terus dari suaminya atau dari istrinya. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman tentang masalah ini, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Dimulai dari ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Intinya Nabi Sulaiman bukanlah kufur, tidak melakukan kekufuran. Yang kufur adalah iblis dan syaitan. Mereka yang kufur, mereka yang mengajarkan kepada manusia sihir. Syaitan yang telah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dan juga ilmu sihir itu telah diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, sebagai fitnah bagi manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan itu kepada manusia sampai mereka mengatakan, kami ini hanya ujian untuk kalian. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Ini menunjukkan bahwa ilmu sihir adalah kekufuran. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah yang setelahnya. Fayata'allamuna minhuma. Fayata'allamuna minhuma. Mereka belajar ilmu sihir tersebut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini dia. Terjadi di hati kebencian. Sehingga kalau diberikan kepada suami, suami benci saja lihat istrinya. Muak terus kepada istrinya. Dan ini adalah hati. Atau diberikan kepada istri, istri muak saja kepada suaminya. Ini masalah hati. Artinya Allah mengatakan bahwa sihir dengan bentuk seperti ini ada. Bukan tidak ada. Namun di bawahnya Allah tegaskan. Dan ini dia ilmu tauhid. Di bawahnya Allah tegaskan ilmu tauhid. Dengarkan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat dengan ilmu sihir mereka itu kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Ini dia tauhid. Semua itu terjadi bukan karena kehebatan mereka. Semua yang mereka lakukan, kalau ataupun yang mereka lakukan itu berhasil dan berjaya seperti yang diinginkan oleh orang yang meminta kepadanya, bukan karena kehebatan mereka, namun karena Allah izinkan dia terjadi. dan Allah mengizinkan sesuatu terjadi penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, penuh dengan keadilan. Kenapa Allah izinkan terjadi pada fulan? Sehingga ketika disihir, terwujud suaminya benci saja sama dia. Istrinya benci saja sama dia. Kenapa sihir itu terjadi pada, apa namanya, terwujud padanya dan berlaku kepadanya? Allah yang mengatur. Dan bukan murni kehebatan orang yang menyihir, yaitu dia yang bisa, dia bisa membolak-balikkan hati. Bukan, bukan itu. Tetapi athar, efek daripada sihir itu ada. Tidak diingkari, sihir itu ada. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari tukang sihir. Pertanda bahwa sihir itu apa? Ada, bukan tidak ada. Dan dia, kita bisa terjadi. Bisa terjadi kita menjadi korban sihir, bisa. Sekiranya diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Tapi akidah kita tetap bahwa mudarat yang ingin diberikan oleh manusia kepada kita, kepada siapapun, hanya Allah yang menentukannya terjadi atau tidak. Sekiranya seluruh yang ingin memberikan mudarat, seluruh yang ingin memberikan mudarat kepada orang lain, sekiranya semuanya terjadi, ya, dan Allah, bukan Allah tabaraka wa ta'ala yang memilah-milah ini terjadi, ini tidak, maka alangkah banyak yang mudarat terjadi di permukaan bumi ini. Ketahuilah saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat, setiap kita dijaga oleh Allah dengan para malaikat. Dan setiap ada mudarat yang orang ingin memberikan mudarat dan mengirim mudarat kepada kita, dihalangi oleh malaikat itu. Malaikat itu menjaga kita. Dan dia ada di depan kita dan di belakang kita. Dikenal dengan nama malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Sampai Allah mengatakan, biarkan. Baru mudarat itu datang. Baru mudarat itu datang kepada kita. Sampai kepada kita. Selagi Allah tabaraka wa ta'ala tidak perintahkan biarkan, itu malaikat menjaga kita. Menjaga kita dari mara bahaya. Ini keyakinan kita. Salah satu rahmat Allah yang sangat luas, yang luar biasa, yang banyak kita lupakan sekarang ini, bahwa diri kita ini dijaga oleh para malaikat. Sampai suatu saat Allah mengatakan kepada malaikat itu, biarkan, kalau ini biarkan lewat. Maka datang mudarat itu. Begitu juga dengan sihir. Walaupun dia bahagian masuk ke dalam hati, ya kita mengatakan ada. Bukan tidak ada. Ya. Sampai kepada titik bermain di hati manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur segala-galanya terjadi atau tidak. Dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Penyihir itu begitu semuanya. Ada bahagian sihir mereka yang Allah takdirkan terjadi maka berhasil. Ada bahagian sihir mereka yang mereka lakukan tak terjadi. Enggak terwujud. Karena Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Namun biasanya kalau terjadi itu yang kemudian dikembang-kembang, disebar luaskan. Wah mantap ini, tukang sihirnya hebat. Kenapa? Terbukti ini begini, begini, begini. Cuman yang gagal disembunyikan. Betapa banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan, kesihiran. Gagal yang mereka lakukan. Namun itu sama setan disembunyikan ceritanya. Setan dan kawan-kawan setan. Namun kalau berhasil, maka dibesar-besarkan oleh setan dan kawan-kawannya. Dan semua itu bagi orang yang bertauhid, tidak laku. Karena mereka tahu sihir itu ada. Dan pelaku sihir itu ada. Oleh karena itu ada hukum tentang sihir. Ada peraturan tentang sihir. Ada hukuman tukang sihir. Ada mohon perlindungan kepada Allah dari sihir. Namun mereka meyakini bahwa kalau toh pun terjadi, itu karena mereka melakukan perbuatan sihir dan Allah mengizinkannya untuk terjadi. Dalam ayat tadi, wa ma hum bidharrina bi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun, satu orang pun enggak bisa, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang yang terkena sihir itu memang orang yang jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh daripada zikir sore, zikir pagi dan sore, jauh daripada ayat-ayat Allah, jauh daripada permohonan perlindungan kepada Allah. Biasanya seperti itu. Sehingga bentengnya daripada ayat-ayat Allah, bentengnya daripada zikir-zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lemah sekali atau tidak ada sama sekali. Adapun orang yang mohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan serius dalam mohon perlindungannya kepada Allah, dan yakin kepada perlindungan kepada Allah, insya Allah tidak akan terjadi kepada mereka. Salah satu perlindungan kepada Allah adalah sholat subuh. Man shallal fajra fi jama'ah kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dilindungi oleh Allah sampai sore. Seharian ini kita akan dilindungi oleh Allah. Apabila kita sholat subuh apa? Berjamaah. Dan kalau orang sudah sholat subuh berjamaah, dia dalam perlindungan Allah, bagaimana sihir akan datang kepadanya? Karena Allah melindunginya. Demikian juga dengan zikir pagi yang kita baca. Di antaranya, kalau dibaca pagi, Allah akan lindungi sampai sore. Kalau Allah yang sudah melindungi, siapa yang bisa memberikan mudarat kepadanya? Tukang sihir mana yang bisa memberikan mudarat kepadanya ketika Allah yang melindunginya? Namun, bahasan kita adalah, apakah sihir itu bisa sampai kepada hati manusia? Bermain dalam hati, sehingga hati itu dirubah-rubah? Bisa. Dengan izin Allah. Namun itu perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang pelaku sihir adalah orang-orang yang telah terjerumus dalam kekafiran. Dan hukuman agama Islam tegas untuk pelaku sihir. Sekiranya negeri kita ini suatu saat dipimpin oleh orang yang benar-benar menjalankan syariat Islam, kalau bertemu orang yang berbuat sihir, dipanggil, dibuktikan, diinterogasi atau di apa namanya, dibuktikan kebenaran tuduhan itu, kalau terbukti, penggal leher sudah. Hukum Islam penggal leher untuk tukang sihir. Terbukti dia bermain sihir, bermain ilmu sihir, mempelajari ilmu sihir dan berbuat sihir, terbukti ya, setelah dilakukan ya, pembuktian, terbukti, maka hukumnya adalah lehernya dipenggal. Itu hukum Islam terhadap tukang sihir. Menunjukkan bahwa sihir itu ada, dan tukang sihir itu ada. Sehingga hukum Islam untuk sihir dan tukang sihir ada. Dan permainannya sampai kepada hati manusia pun ada. Lihat Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tadi, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Ilmu sihir mereka bertujuan sampai kepada memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan dalil-dalil berikutnya pada pertemuan berikutnya biiznillahi azza wajal, dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah terus berikan kepada kita semangat untuk belajar ilmu tauhid dan mengamalkan tauhid dalam kehidupan kita, karena dia adalah sesuatu yang luar biasa besar dalam agama kita, luar biasa penting dalam agama kita. Dan semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid dan wafatkan kita di atas tauhid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.